Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dan berkumpul di tempat ini dalam kegiatan talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang senantiasa diterima di sisinya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas satu kajian yang cukup penting, yaitu ringkasan ilmu tafsir yang insya Allah akan kita ambil pembahasannya dari kitab Al-Usul Fit Tafsir karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwan fil din rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa pembahasan ini, yakni pembahasan ilmu tafsir, adalah pembahasan yang sangat penting. Karena ilmu ini akan mengantarkan kita untuk bisa memahami lafad-lafad dan makna-makna Al-Quran. Selain itu, ilmu ini, ilmu tafsir, juga akan membantu kita untuk dapat mentadaburi ayat demi ayat yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan salah satu tujuan atau hikmah diturunkannya Al-Quran adalah agar kita dapat mentadaburinya dan memahami makna-maknanya. Itulah mengapa ilmu tafsir merupakan ilmu yang sangat penting. Ikhwan fillah rahimakumullah, tafsir atau kata tafsir secara bahasa sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di sini adalah al-kashfu, menyingkap. Ada juga yang mengatakan bahwa tafsir itu secara bahasa adalah al-idahu wal-bayanu, menjelaskan dan menerangkan. Jadi ini kata tafsir secara bahasa, menyingkap, menjelaskan, dan menerangkan. Wafil istilah, adapun secara istilah, maka tafsir berarti bayanu ma'ani Al-Quran Karim. Penjelasan tentang makna-makna Al-Quranul Karim. Penjelasan tentang makna-makna Al-Quranul Karim. Jadi ilmu yang menjelaskan tentang makna-makna Al-Quranul Karim itu disebut ilmu tafsir. Beda halnya dengan hadis. Kalau ilmu tentang menerangkan makna-makna hadis itu disebut dengan syarah. Maka kita sering mendengar ada syarah sahih Al-Bukhari, syarah sahih Muslim. Tidak pernah kita dengar syarah Al-Quran. Ya, tidak pernah kita dengar. Karena syarah ini secara kebiasaan digunakan untuk menjelaskan hadis. Adapun Al-Quran, maka bahasanya menggunakan tafsir. Tafsir Al-Quran. Bukan syarah Al-Quran, tapi tafsir Al-Quran. Ya. Jadi kalau syarah itu untuk hadis, sedangkan tafsir untuk Al-Quran. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ta'allumut tafsir wajibun. Mempelajari tafsir Al-Quran hukumnya wajib. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surat Sad. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, yang penuh dengan berkah. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka manusia dapat mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkar ulul albab. Dan agar orang-orang yang senantiasa berakal mengingatnya. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa hikmah min inzalil Qur'anil mubarak, hikmah dari diturunkannya Al-Quran yang penuh dengan berkah adalah an yatadabbaran nasu ayatihi, agar manusia dapat mentadaburi ayat-ayatnya. Ya. Wa yata'addu bima fiha, dan agar dapat mengambil pelajaran, nasihat, wejangan yang terkandung di dalamnya. Jadi, sekali lagi, hikmah diturunkannya Al-Quran, pertama, agar manusia dapat mentadaburi ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua, agar dapat mengambil pelajaran, nasihat, wejangan, arahan yang terkandung di dalamnya. Nah, ini hikmah diturunkannya Al-Quran. Dan itu semua ya hanya dapat dilakukan ketika seseorang mempelajari ilmu tafsir. Ketika seseorang mempelajari ilmu tafsir, ia dapat mentadaburi maknanya. Karena dengan mempelajari ilmu tafsir, ia akan paham. Ya, paham makna-makna ayat itu. Tidak mungkin bagi seseorang ya, dapat mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan mengambil pelajaran darinya jika tidak faham maknanya. Ya enggak? Bagaimana mungkin seseorang bisa mentadaburi, bisa mengambil pelajaran, kalau tidak paham maknanya? Sedangkan salah satu cara untuk dapat memahami makna ayat-ayat Al-Quran adalah dengan ilmu tafsir. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, beliau mengatakan inni la'ajabu mimman qara Al-Quran wa lam ya'lam ta'wilahu an yataladdad bi qira'atihi. Kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, sungguh aku heran dari orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak tahu tafsirannya, ya. Dia merasakan kelezatan ketika membacanya. Artinya bahwa seseorang itu baru akan merasakan lezatnya membaca Al-Qur'an ketika dia paham tafsirannya, ketika dia paham maknanya. Ya. Kalau cuma sekedar baca cepat gitu, tidak akan mungkin bisa menikmatinya. Ya. Orang akan semakin menghayati, semakin mendalami, semakin menikmati bacaan-bacaan Al-Qur'an ketika dia paham. Faham apa yang dimaksudkan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Inilah ya, yang menunjukkan betapa pentingnya mempelajari ilmu tafsir. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa kana salaful ummah ala tilka tariqah al-wajibah. Para salaf, mereka senantiasa menempuh cara ini, yakni mempelajari makna-makna Al-Qur'an, mempelajari tafsir Al-Qur'an. Ya ta'allamuna Al-Qur'an alfadhahu wa ma'ani. Mereka di samping mempelajari lafaz-lafaznya juga mempelajari makna-maknanya. لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به. Karena dengan begitu, ya, mereka dapat mengamalkan isi Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. فَإِنَّ الْعَمَلَ بِمَا لَا يُعْرَفْ مَعْنَاهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ. Karena mengamalkan sesuatu yang tidak diketahui maknanya, enggak mungkin. Mengamalkan sesuatu yang tidak diketahui maknanya, tidak mungkin. Ya. Karena itu para salaf sangat perhatian sekali tentang masalah ilmu tafsir ini. Agar dapat memahami makna-makna Al-Quran. Di samping memahami lafad-lafadnya. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami, diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau mengatakan, haddatsana alladhi kanu yuqri'unana al-Qur'an ka Utsman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghairihima annahum idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal 'ilmi wal 'amal. وَقَالُوا فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami telah menceritakan kepada kami orang-orang yang telah membacakan kepada kami Al-Quran seperti sahabat Utsman bin Affan. Abu Abdurrahman As-Sulami seorang tabi'in. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami orang-orang yang telah membacakan Al-Quran kepada kami. Seperti siapa? Sahabat Uthman bin Affan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Dan selain keduanya. Bahwasannya mereka apabila telah mempelajari 10 ayat dari Al-Quran. Daripada Nabi SAW. Mereka tidak meneruskannya terlebih dahulu. Setelah 10 ayat mereka berhenti terlebih dahulu. Tidak melanjutkannya. Ya. Hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Sampai mereka tahu ilmunya. Apa yang dimaksud dengan tahu ilmunya di sini? Mengetahui tafsirannya. Jadi ketika mereka belajar kepada Nabi SAW alfad, lafad-lafad Al-Quran, sudah sampai 10 ayat, berhenti terlebih dahulu. Sampai mereka tahu apa tafsirannya. Ya, apa tafsirannya. Sampai mereka tahu apa tafsirannya, wal amal. Dan sampai mereka mengamalkannya. Ini para salaf. Tidak banyak-banyak, 10 ayat, berhenti, belajar tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan isi ayat-ayat tersebut. Kemudian mereka amalkan. Faqalu, lalu mereka mengatakan, fata'allamna al-Qur'an, kami mempelajari Al-Qur'an, lafadznya, ya, wal ilma, dan mempelajari tafsirannya, wal amal jami'an, dan mengamalkannya. Subhanallah. Ini para salaf. Mempelajari lafadznya, kemudian tafsirannya, kemudian mengamalkannya. Ya, luar biasa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wal 'adatu tamna'u an yaqra'a qaumun kitaban fi fannin minal ilmi qattib wal hisab la yastashrihu. Fakaifa bikalamillahi ta'ala alladhi huwa ismatuhum wa bihi najatuhum wa sa'adatuhum wa qiyamu dinihim wa dunyahum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, secara kebiasaan suatu kaum itu akan merasa terhalangi untuk dapat mempelajari satu bidang ilmu seperti kedokteran, kemudian hisab, jika tidak ada penjelasannya. Coba antum sekarang ambil buku tentang kedokteran, baca saja, cuma baca gini, tidak paham, ya kan? Tidak paham kalau tidak ada penjelasannya. Tapi ketika antum baca buku tentang kedokteran, kemudian ada penjelasannya, setiap istilah ada penjelasannya, enak. Ya enggak? Enak. Atau katakanlah matematika. Ambil buku matematika, lihat. Tak ada penjelasannya, enggak akan paham. Tapi ketika ada penjelasannya, so, paham. Ya, pasti paham. Ya kan? Nah ini. Apalagi tentang Al-Quran. Apalagi kitab Al-Quran. Ya. Kitab Al-Quran jelas butuh kepada syarah penjelasan. Yaitu tafsir Al-Quran. Ya. Kalau buku-buku seperti kedokteran, matematika saja butuh penjelasan. Apalagi Al-Quran. Ketika ada penjelasan, ketika ada tafsir. Maka kita akan semakin menikmati membacanya. Semakin menikmati, semakin enak, semakin paham. Karena Al-Quran ini adalah kitab yang akan menjaga kita. Ya? Membawa keselamatan, membawa kepada kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan akhirat. Kalau buku kedokteran, buku matematika itu hanya di dunia saja urusannya. Tapi kalau Al-Quran, ini akan memberikan kebahagiaan, membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka sekali lagi, ilmu tafsir adalah ilmu yang sangat penting. Tidak boleh kita abaikan. Ya. Tidak boleh kita sepelekan. Tidak boleh kita anggap tidak perlu. Justru ini sangat penting sekali. Karena menyangkut kitabullah. Yang menjadi penyelamat kita, ya, yang akan membuat kita bahagia. Qala wa yajibu ala ahli al-ilmi an yubayyinuhu lin-nas an tariqil kitabah aw al-musyafahah. Maka kata Syekh, wajib bagi ahli al-ilmi untuk menjelaskan Al-Qur'an kepada manusia, baik dengan cara penulisan, lewat tulisan, atau lewat lisan. Walhamdulillah para ulama kita, para salaf kita sudah melakukan hal ini. Ada kitab tafsir Ibnu Katsir, ada kitab tafsir At-Tabari, ada tafsir Al-Qurtubi, ya. Ada tafsir-tafsir yang lainnya sangat banyak sekali. Walhamdulillah para ulama sudah menerangkannya, sudah membukukannya bahkan. Tinggal kita yang ya harus membacanya, mengkajinya. Qala wal ghardu min ta'allumi at-tafsir huwa al-wusul ila al-ghayatil hamidah wa ath-thamaratil jalilah wa hiya at-tasdiqu bi akhbarihi wal intifa'u biha wa tatbiqu ahkamihi 'ala al-wajhi alladhi aradahu Allah liyu'bada Allahu biha 'ala basiratin. Ikhwan fillah rahimakumullah, tujuan utama mempelajari ilmu tafsir adalah agar kita sampai kepada satu tujuan ya, atau buah yang agung. Buah yang agung atau hasil yang agung. Yaitu apa? At-tasdiqu bi akhbarihi. Membenarkan segala berita-berita yang terdapat dalam Al-Qur'an. Wal intifa'u biha, dan mengambil manfaat dengannya. Wa tatbiqu ahkamihi, dan mempraktikkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Itu tujuannya. Ya, tujuan dari mempelajari ilmu tafsir adalah at-tasdiq bi akhbarihi, yang pertama, membenarkan segala berita yang terdapat di dalamnya. Al-Qur'an memuat sekian berita, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, cerita-cerita orang-orang terdahulu, yang selamat maupun yang binasa. Kita benarkan berita-beritanya. Kemudian wal intifa'u biha, mengambil manfaat dengannya. Mengambil ibroh sebagai pelajaran penting dalam kita mengarungi kehidupan dunia. Karena dunia ini sama saja, cuma pelakunya yang berbeda. Generasi manusia yang hidup di dalamnya yang berbeda. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, terus dunia sama. Cuma Nabi SAW ya, atau cuma dikabarkan kepada kita bahwa tidaklah datang suatu zaman melainkan zaman yang berikutnya lebih buruk daripada zaman yang setelahnya. Maka kita penting mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari berita-berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Kemudian tatbiqu ahkamihi, mentatbiq, mengamalkan hukum-hukumnya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya. Agar apa, ikhwan fillah rahimakumullah? Agar Allah itu benar-benar diibadahi di atas basirah. Agar Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar diibadahi di atas ilmu. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Agar ibadah kita benar, agar Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi betul-betul di atas basirah, di atas ilmu, maka salah satu upayanya adalah dengan mempelajari ilmu tafsir. Ya, dengan mempelajari ilmu tafsir. Nah, khonufidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ilmu tafsir ini sesungguhnya sudah dimulai sejak zaman Nabi SAW. Kalau kita bicara tentang fase-fase ilmu tafsir, maka fase pertama itu sudah ada sejak zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kapan itu? Bersamaan dengan turunnya Al-Qur'an. Bersamaan dengan turunnya Al-Qur'an. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Sesungguhnya orang-orang yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezoliman, maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah. Para sahabat tidak paham dengan kata zolim di situ. Mereka datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man lam yadlim nafsan." Man lam yadlim nafsuhu. Wahai Rasul SAW, siapa yang tidak pernah menzolimi dirinya? Mesti semua manusia pernah melakukan kezoliman. Kalau tidak kepada orang lain, ya kepada dirinya sendiri. Kalau berdasarkan ayat ini, berarti kami semua tidak akan dapat jaminan keamanan dan hidayah. Maka ditafsirkan oleh Nabi SAW bahwa yang dimaksud dengan kata zalim di ayat yang disebutkan tadi adalah kesyirikan. Kata Nabi SAW, tidakkah kalian baca perkataan seorang hamba yang soleh, Luqman, kepada putranya? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang besar. Maka kezaliman yang dimaksud di ayat tadi adalah kesyirikan, bukan kezaliman biasa. Jadi siapa saja yang beriman kepada Allah, kemudian keimanannya tidak dicampuri dengan kesyirikan, maka mereka yang akan mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah. Jadi sejak zaman Nabi SAW, tafsir itu sudah dimulai. Sudah dimulai. Ini boleh dibilang fase pertama. Ya. Kemudian fase yang kedua, fi ahdi sahabah ridwanullah alaihim ajmain. Di masa sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dikenal ada sejumlah sahabat yang memang punya perhatian lebih terhadap tafsir Al-Quran. Seperti sahabat Ibnu Abbas. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu di antara sahabat yang perhatiannya luar biasa terhadap tafsir Al-Quran. Kalau sahabat Ibnu Abbas bahkan secara khusus didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Allahumma 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajari sahabat Ibnu Abbas ini dengan ta'wil. Tafsir Al-Qur'an. Maka sahabat Ibnu Abbas dengan usianya yang masih muda itu selalu dilibatkan oleh para sahabat dalam musyawarah-musyawarah. Bahkan menjadi rujukan Khalifah Umar bin Khattab dalam banyak persoalan. Sahabat Umar bin Khattab kalau bikin jalsah musyawarah dengan para sahabat-sahabat, maka tidak lupa memanggil sahabat Ibnu Abbas dalam keadaan usianya masih muda. Ya. Sering jadi rujukan, bagaimana menurutmu Ibnu Ammi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud, perhatiannya juga luar biasa dalam hal ilmu tafsir di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi demi Allah, tidak ada satu ayat pun yang turun melainkan aku tahu tafsirannya. Melainkan aku tahu tafsirannya. Di mana diturunkannya? Dan berkenaan dengan apa? Sahabat Ibnu Mas'ud. Maka jadi rujukan dalam hal tafsir. Sahabat Ali bin Abi Thalib juga demikian. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, wallah demi Allah, tidak ada satu ayat pun yang turun melainkan aku tahu turunnya di siang hari atau turunnya di malam hari. Luar biasa. Ya. Jadi di antara sekian sahabat yang memang dikenal perhatian besar terhadap ilmu tafsir adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini tafsir di masa sahabat. Fase ketiga, tafsir di masa tabi'in. Ya. Tafsir di masa tabi'in. Memang pada waktu itu belum dibukukan. Ya. Tapi mereka semua itu jadi rujukan. Adapun di masa tabi'in, maka dikenal sejumlah ulama tabi'in yang memang perhatiannya juga besar terhadap ilmu tafsir. Seperti Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Qatadah, Ibnu Di'amah As-Sadusi. Ya, ini semua dikenal dari kalangan tabi'in yang diberi kelebihan dalam ilmu tafsir. Ya. Menjadi rujukan Mujahid bin Jabr, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuka bih." Kalau seandainya datang kepadamu tafsiran Al-Quran dari Mujahid, maka cukupkanlah dirimu dengan tafsirannya. Kalau kita buka buku-buku tafsir, kadang ada. Qala Mujahid, berkata Mujahid tentang tafsir ayat. Pegang. Ya. Itu harus dipegang. Ya. Atha bin Abi Rabah juga demikian. Ya. Qatadah juga sama. Bahkan Qatadah diberikan kelebihan, kejeniusan. Sampai dikatakan tidaklah Qatadah ini mendengar sesuatu melainkan dia langsung hafal. Mendengar sesuatu langsung hafal. Kalau kita, kalau belum diulang sampai 20 kali, belum hafal. Atau bahkan kurang 20 sampai 100 kali baru hafal. Kata ada tidak? Sekali ada orang mengatakan sesuatu, dia hafal. Luar biasa. Ya. Maka mereka-mereka inilah jadi rujukan dalam tafsir di masa tabi'in. Kemudian fase yang ketiga di masa tabi'ut tabi'in. Ya. Mulai ada semacam pembukuan, ya. Bukuan dikenal ada tafsir bil ma'thur. Ya. Setelah generasi itu dikenal ada tafsir bil ma'thur. Ya. Tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bi sunnah, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan sunnah, ya. Dan seterusnya muncul tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir terus Ibnu Katsir, ya. Masing-masing tafsir atau kitab-kitab tafsir tersebut memiliki kelebihannya. Memiliki kelebihannya. Ibnu Jarir, ya, tafsir yang selalu mengutamakan asar. Tafsir yang dengan asar, dengan perkataan-perkataan sahabat, perkataan-perkataan tabi'in. Ya. Kemudian yang kedua Ibnu Katsir juga demikian, lebih mengutamakan tafsir dengan asar, dengan hadis Nabi, dengan perkataan sahabat, dengan perkataan tabi'in. Nah, kalau secara tingkatan maka Ibnu Jarir itu di atas Ibnu Katsir, tetapi dalam hal kepopuleran, ya, Ibnu Katsir memang jauh lebih populer dibandingkan tafsir Ibnu Jarir, ya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan al-wajibu 'alal muslimi fi tafsiril Qur'an an yush'ira nafsahu hina yufassir al-Qur'an bi annahu mutarjimun 'anillah ta'ala wa syahidun 'alaihi bima arada min kalamihi. Kata Syekh Utsaimin, yang wajib bagi seorang muslim dalam mentafsirkan Al-Qur'an ialah dia harus merasakan, ya, dia harus merasakan bahwa ketika dia menafsirkan Al-Qur'an seolah-olah sedang menterjemahkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti menyaksikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jangan sekali-kali berdusta. Ya, jangan sekali-kali berdusta. Jangan sampai ketika menafsirkan Al-Quran, tahu sebenarnya maknanya ini, tapi kemudian disampaikan makna yang lain. Ya, disampaikan makna yang lain. Dan banyak sekali orang yang melakukan hal itu. Ya. Banyak sekali orang yang melakukan hal itu. Menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti melakukan kedustaan di dalamnya. Ya. Dan ini tidak boleh. Ya. Dosa besar. Maka orang yang menafsirkan Al-Quran harus betul-betul merasakan bahwa seolah-olah dirinya sedang menterjemahkan apa yang diinginkan oleh Allah dan menyaksikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu mu'azziman li hadhihi syahada khaifan min an yaqula 'ala Allahi bila ilmin. Oleh karena itu, dia harus merasa takut berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dengan demikian tidak boleh sembarang orang menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Karena bisa jadi ketika ingin menafsirkan Al-Qur'an yang terjadi malah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Sedangkan dosanya sangat besar, ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan ini. Nah, bahkan diancam, ya, ada ancamannya di dalam Al-Qur'an. Seperti di surat Al-A'raf disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini, qul inna maharrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bi ghairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Katakanlah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala bentuk perbuatan keji. Sebutkan satu persatu sampai kemudian di akhirnya wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Di antara perbuatan yang keji itu adalah kalian mengatakan tentang Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Kemudian di surat Az-Zumar Allah berfirman, "Wa yaumal qiyamah taral ladina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin." Pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang kadzabu 'ala Allah, orang-orang yang berdusta atas Allah, wujuhuhum muswaddah, wajah mereka itu hitam. Wajah mereka hitam. Jadi sebagai hukuman bagi orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka hati-hati ketika menafsirkan harus dengan tafsiran yang benar, tafsiran yang baik, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan ra'yu, ya. Jangan dengan hawa nafsu. Sampai dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Man fassara al-Qur'an bir-ra'yi faqad dhalla." Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yu, dengan pendapat, maka dia telah sesat. Ya. Nah. Qala berikutnya al-marji' fi tafsir al-Qur'an. Tentang rujukan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Yurja'u fi tafsir al-Qur'an ila ma ya'ti. Dalam menafsirkan Al-Qur'an maka harus dirujuk kepada beberapa hal berikut ini. Pertama, kalamullah. Pertama, kalamullah. Maksudnya adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Menafsirkan kalam Allah dengan kalam Allah. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَنْزَلَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ بِهِ. Karena Allah Ta'ala yang telah menurunkannya, maka Allah pula yang lebih tahu tentang maksudnya. Ini tingkatan tafsir yang paling tinggi. Tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Walhamdulillah. Ya. Sekarang sudah ada. Sudah ada kitab tafsir Quran dengan Al-Quran. Ya. Di antaranya kitab Adwa'ul Bayan. Tafsir Adwa'ul Bayan karya Imam Asy-Syinqit rahimahullah. Itu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ya. Kadang ada satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Ya. Karena memang yang paling tahu tentang kalam Allah adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ini tingkatan yang paling tinggi. Qala walidzalika amtilatun. Syekh Ibnu Utsaimin akan memberikan beberapa contoh, contoh tafsir Quran dengan Al-Quran. Di antaranya adalah satu ayat di Quran surat Yunus ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Di situ ada kata wali-wali Allah. Kalau kata-kata yang lainnya jelas, ya. Ketahuilah bahwa sungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka. Tidak pula mereka bersedih hati. Takut, bersedih itu hal yang sudah maklum, sudah kita pahami dengan jelas. Tinggal aulia, wali-wali Allah. Siapa yang dimaksud? Qala faqad fassara awliya Allah biqaulihi fi ayatil lati taliha alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, ternyata wali Allah yang dimaksud di ayat ini ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di ayat yang setelahnya. Ayat yang ke-63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah yang dimaksud itu yaitu mereka-mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Ya. Ini contoh mudahnya tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Seperti di surat Al-Baqarah, ya, hudallil muttaqin alladzina, terus itu tafsirannya tentang orang-orang yang bertakwa. Ini bentuk tafsir Quran dengan Al-Quran. Contoh lainnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tariq. At-Tariq ayat 2. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma adraka mat-Tariq?" Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan yang datang di waktu malam? Faqad fassara at-tariq biqaulihi fil ayati tsaniyah an-najmu tsaqib. Kata tariq di ayat yang kedua itu telah ditafsirkan dengan ayat yang datang setelahnya, ayat yang ketiga, yaitu an-najmu tsaqib. Bintang-bintang yang memancar. Jadi yang datang di waktu malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua itu maknanya adalah bintang-bintang yang memancar di ayat yang setelahnya, yang ketiga. Wa qauluhu ta'ala, kemudian contoh lainnya masih dalam rangka tafsir Quran bil Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ayat yang ke-30. Qauluhu ta'ala war arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu dihamparkan. Bumi setelah itu dihamparkan. Kita mungkin bertanya-tanya seperti apa bumi dihamparkan. Ternyata ditafsirkan dengan ayat yang setelahnya. Ayat yang ke-31. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan darinya ma'aha, sumber airnya, wa mar'aha, dan Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Ini yang dimaksud dengan hamparkan. Ya, ini yang dimaksud dengan dihamparkan di ayat yang pertama. Dimunculkan sumber-sumber airnya dan ditumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya. Kemudian juga ditafsirkan dengan ayat yang berikutnya, yang ke-32. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunungnya yang dipancangkan. Ya, ini yang disebut dengan dihamparkan. Bukan dihamparkan seperti yang dalam bahasa kita karpet dihamparkan. Nah, seperti itu ternyata. Ya. Allah Subhanahu wa taala tafsirkan bahwa yang dimaksud dengan dihamparkan itu adalah dimunculkan sumber airnya, ditumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya, kemudian dikokohkan gunung-gunungnya. Nah. Kemudian, ikhwan fillah rahimakumullah, yang kedua, setelah tafsir Al-Qur'an bil Qur'an adalah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yufassirul Al-Qur'an bis sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Ya. Tafsir Al-Quran dengan as-sunnah. Ini tingkatan yang kedua. Tafsir Al-Quran dengan as-sunnah. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun 'anillahi ta'ala. Fahuwa a'lamun nas bimuradillahi ta'ala bikalamihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penyampai. Ya. Dari Allah Ta'ala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tahu tentang apa yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi dengan mengetahui ini, kita ketika hendak mengetahui tafsiran satu ayat, maka yang pertama ditempuh adalah dengan melihat ayat yang lainnya. Adakah ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lainnya ataukah tidak? Ya, ini yang paling pertama langkah kita dalam menafsirkan Al-Quran. Setelah tidak ada ayat lain yang menafsirkannya, maka beralih kepada sunnah Rasulullah SAW. Adakah hadis yang menafsirkan ayat ini? Ataukah tidak? Ini langkah kita yang kedua. Ya. Maka Syekh Utsaimin akan menyebutkan contoh-contohnya. Qala lidzalika amtsilatun. Untuk itu ada beberapa contoh-contohnya. Pertama, di Quran surat Yunus ayat yang ke-26. Allah tabaraka wa taala berfirman walladzina ahsanu bil husna walladzina ahsanu al husna wa ziyadah. Ya. Walilladzina ahsanu al husna wa ziyadah. Dan bagi mereka-mereka yang telah melakukan kebaikan, maksudnya adalah penghuni surga, ya, al-husna wa ziyadah, akan disediakan pahala yang paling baik, wa ziyadah dan tambahannya. Wa ziyadah dan tambahannya. Ya, kita ingin mengetahui tambahannya apa? Ya. Kalau surga jelas dipenuhi dengan kenikmatan, kenikmatan. Ya. Banyak keterangannya dalam Al-Quran tentang bagaimana kenikmatan-kenikmatan surga. Tapi di ayat ini ada kata waziyadah dan tambahannya. Berarti ada sesuatu yang melebihi nikmatnya surga. Ini akan diberikan kepada penghuni surga. Qala faqad fassara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-ziyadah bin nadhari ila wajhillahi ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menafsirkan kata az-ziyadah di ayat ini, kata tambahan di ayat ini, dengan an-nadhar ila wajhillahi ta'ala, melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi bagi penghuni surga, selain kenikmatan-kenikmatan surga, akan diberikan tambahan yang lainnya. Yaitu apa? Melihat Allah azza wa jalla. Ini sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fi ma rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim sharihan min hadis Abi Musa wa Ubay bin Ka'ab. Wa rawahu Ibnu Jarir min hadis Ka'ab bin Ujrah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, kemudian Ibnu Abi Hatim secara jelas dari hadis Abu Musa dan Ubay bin Ka'ab. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dari Ka'ab bin Ujrah. Kemudian wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim, an Suhaib ibn Sinan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Suhaib bin Sinan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, di dalam hadis itu disebutkan fayukshaful hijab. Fayukshaful hijab, maka hijab akan dibuka. Tak perlu kita bertanya hijabnya kayak apa. Apakah hijab kayak korden gitu, apa kain gitu atau apa? Tak perlu bertanya. Ya. Yang wajib bagi kita adalah mengimaninya. Karena ini menyangkut perkara gaib. Ya, perkara gaib itu harus diimani. Ya. Bukan ditanyakan seperti apa. Ya. Karena enggak akan tahu. Disebut gaib itu karena enggak, kita enggak lihat, ya. Kita enggak tahu. Ya. Maka fayukshaful hijab. Hijab akan dibuka. Qala fama'utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Maka tidak ada sesuatu pun yang diberikan kepada penghuni surga yang paling mereka sukai selain dari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka sebelumnya sudah dikasih kenikmatan surga. Jelas tidak sebanding dengan apapun yang ada di dunia ini. Ya, tidak sebanding. Keindahan Singapura ini tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Kecil. Surga lebih dari itu, tidak bisa dibandingkan, ya. Sudah luar biasa kenikmatan-kenikmatan surga itu. Tetapi masih ada hal lain yang justru lebih membuat penghuni surga itu senang. Ya. Apa itu? Melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ini tentu jadi cita-cita kita semua. Ya, kita ingin ke surga, ya. Ingin ke surga, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Jadi jangan terlalu bersedih hati ketika kita tidak merasakan kenikmatan hidup di dunia. Tak perlu bersedih hati, ya. Tak perlu melihat iri orang dengan bebasnya menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita mau begini tidak boleh, mau begini tidak boleh, hah? Mau berbuat ini ada larangannya, mau begitu ada larangannya. Sabar, bersabar, ya. Bersabar wahai ahlul iman, bersabar wahai orang-orang yang beriman, sabar. Tak perlu bersedih hati, tak perlu menyesali, sabar. Surga nanti sebagai gantinya, ya. Tak perlu takut. Di surga Allah Subhanahu wa taala akan sediakan apapun yang kita mau. Di dunia mungkin saja kita ingin sesuatu tapi tidak ada. Tapi di surga semua yang kita inginkan ada. Di dunia kita mengalami ketuaan, hah? Di surga enggak bakalan tua. Semakin lama di surga semakin muda. Ganteng. Yang wanita pun sama. Semakin lama di surga semakin ganteng, bukan semakin cantik, ya. Wanita semakin cantik, bukan semakin tua. Bukan semakin jelek, semakin cantik, ya. Subhanallah, nikmat surga. Alhamdulillah, nikmat surga. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya. Yang membuat ahli surga lebih bahagia, lebih senang lagi adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan penghuni surga, mereka diberikan balasan-balasan kebaikan dan tambahannya. Tambahannya ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena setelah itu, setelah Nabi mengatakan tak ada sesuatu pun yang diberikan kepada ahli surga yang paling membuat mereka senang selain dari melihat wajah Allah, kemudian Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Nah. Contoh yang ketiga, yang lainnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal. Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah. Persiapkanlah. Atau hendaknya mereka melakukan persiapan. Yang dimampui. Dari kekuatan. Dari kekuatan. Qala faqad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-quwwata birrami. Nabi telah menafsirkan kata kuat di sini, kekuatan di sini dengan ar-rami, memanah. Ya. Hadis riwayat Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Nah, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dari Uqbah bin Amir, ala innal quwata ar-ramyu, ala innal quwata ar-ramyu, ala innal quwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwa sungguhnya kekuatan itu memanah, kekuatan itu memanah, kekuatan itu memanah. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, yang ketiga, kalamus sahabah radiyallahu ta'ala anhum. Menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Ketika kita hendak menafsirkan Al-Quran, kemudian mencari adakah hadis Nabi SAW yang menafsirkannya, ternyata tidak dapat, maka beralih kepada perkataan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kenapa? La siyama zaul ilma minhum wal inayah bit tafsir. Ya. Karena mereka pada umumnya paling tahu tentang tafsir Al-Quran, apalagi, ya, apalagi yang memang punya perhatian besar di kalangan para sahabat terhadap tafsir. Ya. Jadi rujukan yang ketiga setelah Al-Quran, As-Sunnah adalah kalam sahabah ridwanullah alaihim ajmain. Lianna Al-Qur'ana nazala bilughatihim wa fi 'asrihim wa liannahum ba'dal anbiya asdaqun nas fi talabil haqq. Karena Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka. dan di masa mereka. Ya. Dan mereka, para sahabat Rasulullah SAW, adalah orang yang paling dikenal jujur fi talabil haq, dalam mencari kebenaran. Tidak ada kedustaan dalam mereka, dalam diri mereka. Mereka dikenal ya, jujur dalam mencari kebenaran. Nah, oleh karena itu, maka tafsiran mereka layak ya, dijadikan sebagai rujukan. Wa aslamuhu minal ahwa. Mereka juga paling selamat dari hawa nafsu. Ya. Wa atharuhu minal mukhalafati allati tahulu bainal mar'i wa bainat tawfiq lis-shawab. Dan mereka adalah orang-orang yang paling suci, paling bersih, bukan paling suci ya, paling bersih minal mukhalafah, dari penyimpangan-penyimpangan yang menghalangi ya, antara diri mereka dengan mendapatkan kebenaran. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus menjadikan sahabat sebagai rujukan dalam tafsir Al-Quran, jawabannya karena tiga hal. Pertama, karena para sahabat ridwanullah alaihim ajmain asdaqun nas fi talabil haq, manusia yang paling jujur dalam mencari kebenaran. Yang kedua, karena aslamuhu minal ahwa, para sahabat adalah orang yang paling selamat dari hawa nafsu. Mereka hidup di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka. Ya. Belum banyak hawa nafsu pada saat itu. Beda dengan zaman kita sekarang. Ya. Beda dengan zaman kita sekarang, sedikit-sedikit hawa nafsu, sedikit-sedikit hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu itu kecondongan, ya, kecondongan seorang kepada sesuatu. Dan kata hawa, apabila disebutkan dalam Al-Quran, itu selalu maknanya kejelekan. Selalu maknanya kejelekan. Ya. Karena bisa menjerumuskan seseorang. Nah. Di zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, sedikit hawa nafsu. Sedikit hawa nafsu. Kecenderungan untuk melakukan kejelekan itu sedikit. Beda dengan zaman kita sekarang ini. Karena kejelekan sudah banyak, bebas orang melakukan, ya, nampak di hadapan mata. Di zaman sahabat tidak. Maka mereka aslamuhum minal ahwa. Orang-orang yang paling selamat dari hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, atharuhum minal mukhalafat. Mereka paling bersih dari penyelisihan-penyelisihan. Ya. Atau penyimpangan-penyimpangan. Ya. Ucapan para sahabat itu selalu, sami'na wa ato'na. Kami mendengar, kami taat. Ya. Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan kepada Rasul, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Para sahabat selalu mengatakan ini, sami'na wa ata'na. Sedikit sekali penyelisihan yang mereka lakukan atau bahkan tidak ada. Ya. Maka atas dasar inilah ya, tafsiran mereka layak untuk jadikan rujukan. Setelah kitabullah, setelah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, walhamdulillah tafsir-tafsir yang memuat kalam-kalam sahabat ya, itu banyak. Bahkan tafsir yang memuat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak. Di antaranya tadi yang kita sebutkan, tafsir Ibnu Jarir, kemudian juga tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Qala walidzalika amtsilatun katsiratun jiddan. Ada banyak contoh kata Syekh Utsaimin dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan perkataan sahabat. Di antaranya yang pertama, Quran surat An-Nisa ayat yang ke-43, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Ya. Apabila kalian sakit atau melakukan safar atau salah seorang di antara kalian datang dari buang hajat, ya, aula mastumun nisa atau menyentuh wanita. Qala faqad sahani ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu fassaral mulamasah bil jima. Para ulama berbeda pendapat tentang makna lamastumun nisa, menyentuh wanita. Apa yang dimaksud di sini? Ya. Namun ternyata didapati ada tafsiran dari sahabat Ibnu Abbas yang sahih, ya. Annahu fassaral mulamasah bil jima. Bahwa Ibnu Abbas menafsirkan kata mulamasah, menyentuh ini dengan jima, bukan sekedar menyentuh biasa. Ya. Bukan sekedar menyentuh biasa. Jadi kalau suami dan istri, suami habis wudu kemudian bertemu istrinya, menyentuh salah satu anggota tubuhnya, bersentuhan dengan anggota tubuh istrinya, maka tidak batal wudu. Ya, tidak batal wudunya. Yang dapat membatalkan wudu itu kalau bersentuhan dalam artian apa? Jima, berhubungan badan. Ya, berhubungan badan. Nah, dan subhanallah, kalau kita lihat di buku-buku fikih ya, tentang masalah ini, memang agak mengherankan karena terjadi perbedaan. Karena terjadi perbedaan, ada yang mengatakan bahwa bersentuhan di sini sekedar menyentuh, ya. Ada juga pendapat-pendapat yang lainnya. Namun yang benar, ya, kita cukup kembali kepada tafsiran Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan menyentuh wanita di sini adalah jima, ya. Nah, baik, ikhwanul fiddin rahimakumullah. Selanjutnya, kalamut tabi'in. Setelah menafsirkan Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan kalam sahabah, adalah menafsirkan Al-Quran dengan kalam tabi'in, perkataan para tabi'in. Alladzina a'tanau bi'akhdhi at-tafsir 'anil sahabah ridwanullah 'alaihim ajma'in. Karena tabi'ina khairun nasi ba'da as-sahabah wa aslam min al-ahwa mimman ba'dahum. Mengambil tafsiran dari para tabi'in, terutama mereka para tabi'in yang memang ada perhatian kepada tafsir, ya. Ada perhatian kepada tafsir di masanya dan mengambil ilmu tafsir Al-Qur'an dari sahabat. Mengambil ilmu tafsir Al-Qur'an dari sahabat, ya, seperti Mujahid mengambil ilmu tafsir dari sahabat Ibnu Abbas, ya, ataupun Atha bin Abi Rabah, ya, juga demikian, ya, mengambil ilmu tafsir dari Ibnu Abbas. Selain itu, li'anna tabi'in khairun nas ba'da sahabah. Tabi'in adalah manusia terbaik setelah sahabat. Dan juga tabi'in adalah orang-orang yang paling selamat dari hawa nafsu dibanding generasi yang setelahnya. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin menambahkan, walam takunil lughatul arabiyyah taghayyarat katsiran fi asrihim. Bahasa Arab pun tidak banyak berubah di masa tabi'in. Ya. Bahasa Arab pun tidak banyak berubah di masa tabi'in. Fakanu aqrabu ila as-shawab fi fahmil Qur'an mimman ba'dahum. Maka mereka adalah orang-orang yang lebih dekat kepada kebenaran dalam memahami Al-Qur'an dibandingkan setelah mereka. Bayangkan, bahasa Arab pun mengalami perubahan. Ya. Luar biasa. Maka tafsiran-tafsiran orang-orang kemudian itu sangat mungkin terjadi kesalahan. Ya. Sangat mungkin terjadi kesalahan. Karena alat-alat untuk menafsirkan Al-Quran pun terjadi perubahan. Salah satu diantaranya adalah bahasa Arab. Di zaman tabi'in, bahasa Arab masih murni. Tidak ada yang berubah. Sehingga cenderung tafsiran mereka itu lebih selamat. Ya. Lebih selamat. Lebih baik. Nah, maka jadikan rujukan tafsiran dari para tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan, "Idza ajma'u yakni at-tabi'in ala syai' fala yartab fi kaunihi hujjah." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apabila para tabi'in telah sepakat dalam sesuatu, apabila para tabi'in telah sepakat dalam sesuatu, maka tidak perlu ragu kalau itu merupakan hujjah. Kalau itu merupakan hujjah. Ya. Fa in ikhtalafu fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan ala ba'din wala ala man ba'dahum. Wa yurja'u fi dhalika ila lughatil Qur'an aw as-sunnah aw umumi lughatil Arab aw aqwal as-sahabah fi dhalik. Selanjutnya kata Syekhul Islam, kalau seandainya mereka berselisih, para tabi'in berselisih. Kalau seandainya mereka berselisih, maka perkataan sebagian mereka tidak menjadi hujah atas sebagian yang lainnya. Ya. Tidak juga menjadi hujah untuk orang-orang yang datang kemudian. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya ketika tabi'in berselisih, yurja'u ila lughatil Qur'an. Dikembalikan kepada Al-Quran. Ya. Atau kepada sunnah atau kepada bahasa Arab secara umum, ya, atau kepada aqwal sahabah, perkataan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi perkataan tabi'in menjadi hujah ketika tidak ada perbedaan di kalangan mereka. Ketika mereka berbeda, maka tidak jadi hujah. Dikembalikan kepada Al-Qur'an, dikembalikan kepada sunnah, dikembalikan kepada perkataan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. وقال ايضا شيخ الاسلام berkata lagi, wa man adala an madhahib as-sahabah wa at-tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalika kana mukhti'an fi dhalika bal mubtadi'an wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uh. Lihat di sini, siapa yang berpaling dari madhab sahabat dan tabi'in dan berpaling dari tafsirannya mereka, maka dia pasti salah. Dia pasti salah. Bal mubtadi'an, bahkan mubtadi. Mubtadi. Ya. Wa in kana mujtahidan, kalau ternyata orangnya dikenal sebagai seorang mujtahid, maghfuran lahu khata'uhu, maka dia tetap salah namun diampuni salahnya. Ya, artinya kalau mujtahid dapat satu pahala ketika salah. Ya. Kalau benar dua pahala. Ya. Yang pasti di sini yang perlu digarisbawahi, ya, adalah bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menekankan untuk mengambil tafsiran dari para sahabat dan tabi'in. Siapa yang berpaling dari tafsiran mereka, maka ia pasti salah dan mubtadi, melakukan kebid'ahan, hal yang baru. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala juga mengatakan hal yang sama. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, barang siapa yang melihat nas Quran ataupun sunnah, maka wajib memperhatikan apa yang telah dipahami oleh generasi pertama. wajib memperhatikan apa yang telah dipahami oleh generasi pertama. Ya. Apa yang dipahami oleh generasi pertama yang dimaksud para salaf, sahabah, tabi'in. Ya. Tabi'u tabi'in. Ketika kita melihat hadis, perhatikan bagaimana para salaf memahami hadis ini. Ya. Kalau seandainya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak mengikuti paham mereka, faqad dhalla, maka sungguh ia telah sesat. Sungguh dia telah sesat. Maka wajib, ya, wajib untuk memperhatikan, melihat apa yang dipahami oleh para salaf generasi pertama tentang Al-Quran maupun tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ikhwan fillah rahimakumullah di zaman yang hawa nafsu itu bertebaran dengan bebas seperti zaman kita sekarang ini. Banyak sekali orang-orang yang berani, ya, berani menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya, berani menerangkan isi hadis sesuai dengan keinginannya, hawa nafsunya, takwil, ya, banyak sekali mentakwil Al-Quran, mentakwil hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak sesuai dengan apa yang telah dipahami generasi pertama. Ini musibah. Kalau kita ingin kembali kepada agama yang murni, yang asli, maka kembalilah kepada paham sahabah, paham tabi'in, paham tabi'ut tabi'in, paham para ulama yang mengikuti mereka. Kalau kita ingin kembali kepada Islam yang asli, ya, yang murni. Nah, sekarang ini sudah banyak keruhnya, ya, ibaratnya kalau air itu, ya, sudah keruh. Karena sudah melewati jalur-jalur, berbagai macam jalur, ya, dilewati. Kalau pengen dapat air yang jernihnya, kita harus ke sumbernya, mata airnya, baru di situ jernih. Kalau kita cuma nunggu jauh, insya Allah dapat yang kotor, ya, dapat yang kotor. Kemudian kata Syekhul Islam, faman khalafa qaulahum wa fassara al-Qur'an bi khilafi tafsirihim faqad akhta'a fid dalil wal madlul jami'an. Beliau menegaskan lagi, maka barang siapa yang menyelisihi perkataan mereka, menyelisihi perkataan mereka, wa fassara al-Qur'an dan menafsirkan Al-Qur'an bi khilafi tafsirihim dengan tafsiran yang berbeda, ya, faqad akhta'a fid dalil wal madlul, maka dia telah salah dalam berdalil dan dalam mengambil dalil, ya, salah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya, ma taqtadihi al-kalimat min al-ma'ani asy-syar'iyyah aw al-lughawiyyah hasb as-siyaq. Selanjutnya, tahapan tafsir, ya, setelah Quran bil Quran, Quran bi sunnah, kemudian Quran bi kalam sahabah, menafsirkan Quran dengan kalam tabi'in. Berikutnya adalah ma taqsalihil kalimat minal ma'ani asy-syar'iyyah awil lughawiyyah, dengan melihat, ya, dengan melihat kandungan suatu kalimat, melihat kandungan suatu kalimat baik dari segi makna syar'inya atau dari segi bahasanya, ya, atau dari segi bahasanya, ya. Jadi melihat kandungan suatu kalimat. Misalkan dalam Al-Quran ada satu kalimat. Ada satu kalimat yang memang masih sulit. Tak bisa ditafsirkan secara atau diartikan secara bebas. Melihat ayat yang lain tidak ada. Kemudian meriksa hadis Nabi tidak juga dijelaskan. Ya, kalam sahabat juga tidak ada, kalam tabiin juga tidak ada. Maka lihat ya kandungan dari suatu kalimat dari makna syar'inya dan makna secara bahasanya. Karena suatu kalimat, ya, suatu kalimat atau suatu kata itu mengandung dua makna. Makna yang pertama makna syar'i, makna yang kedua makna lugawi, makna secara bahasa. Dan berbeda antara makna secara syar'i dengan makna secara lugawi. Ya. Nah. Nanti lebih jelas akan dikasih contohnya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, "Fa in ikhtalafal ma'na syar'i wal lughawi, ya. Ukhidha bima yaqtadihi syar'i, li'anna al-Qur'an nazala li bayani syar'i, la li bayani lughah. Illa an yakuna hunaka dalilun yatarajjahu bihi al-ma'na al-lughawi fa yu'khadhu bih." Kalau ada perbedaan antara makna syar'i dengan makna lugawi secara bahasa, maka yang diambil adalah makna yang syar'i. Ya, yang diambil adalah makna yang syar'i. Karena Al-Qur'an itu turun dalam rangka menerangkan sesuatu yang syar'i. Bukan dalam rangka menerangkan bahasa. Ya. Bukan dalam rangka menerangkan bahasa. Kalau mau bahasa ya tinggal buka saja kamus. Ya enggak? Buka saja kamus. Ada kamus Arabi bil Arabi. Ada kamus Arab dengan Arab. Ya. Jadi kalau mau tahu segi bahasa ya tinggal cari itu. Adapun Al-Qur'an tujuan utama diturunkannya libayani syar'i, untuk menerangkan sesuatu yang syar'i. Kalau ada kalimat berarti yang dimaukan adalah kalimat yang syar'i, bukan kalimat yang lugawi, yang sifatnya bahasa. Ya. Nanti akan lebih jelas dengan ada contoh. Ya. Illa an yakuna hunaka dalilun yatarajjah bihil ma'na lugawi fayu'khadhu bih, kecuali kalau di sana ada dalil yatarajjahul ma'na lugawi fayu'khadhu bih, kecuali kalau di sana ada dalil ya yang menguatkan makna secara bahasa, fayu'khadhu bih, maka baru diambil, barulah diambil ya. Nah. Baik. Sekarang akan masuk ke contoh lebih mudah ya. Misal contohnya kata Syekh, makhtalafa fihi ma'nayan, yang berbeda antara dua makna, makna syar'i dengan makna lugawi. Baik, makhtalafa fihi al-ma'nayan quddima syar'i, berbeda antara makna syar'i dengan makna lugawi. Maka yang didahulukan tadi makna apa? Syar'i, bukan lugawi. Karena tujuan Quran diturunkan dalam menerangkan syar'i, bukan bahasa. Ya. Qauluhu ta'ala fil munafikin, firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan orang-orang munafik. Di surat At-Taubah ayat 84 Allah berfirman, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Ya. Jangan sekali-kali kamu tusalli. Jangan sekali-kali kamu tusalli. Ya. Apakah maknanya ini solawat dalam arti mendoakan mereka atau menyolati mereka? Ini. Wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan. Jangan sekali-kali kamu melakukan tusalli ya kepada salah seorang di antara mereka yang sudah mati. Ini ada dua kemungkinan, tusalli ini mendoakan atau menyolati jenazahnya, menyembayahkan jenazahnya. Ya. Ada dua kemungkinan. Nah, sekarang kalau dilihat dari segi bahasa, fas-shalatu fil lughah ad-du'a. Kata tusalli ya, salat itu menurut bahasa artinya doa. Jangan sekali-kali kamu menyolati salah seorang di antara mereka yang mati selama-lamanya. Munafik di sini sudah munafik i'tiqadi. Kafir, ya. Jangan sekali-kali kamu menyolati salah seorang pun dari kalangan mereka yang sudah mati. Yang sudah mati. Nah, kalau kita lihat ke makna bahasa, maka sholat itu artinya doa. Ya, sholat itu artinya doa. Wati syar'i huna al-wukufu alal mayyit lidu'ai lahu bisifatin makhsusatin. Kalau dilihat dari makna syar'i, maka sholat yang dimaksud di sini adalah al-wukuf alal mayyit, berdiri di hadapan mayyit. Berarti apa? Menyolati, ya, untuk mendoakannya dengan sifat yang khusus. Nah ini. Fayuqaddamul ma'na syar'i, maka dalam hal ini yang didahulukan adalah makna syar'i. Berarti bukan hanya sekedar mendoakan. Ya, yang enggak boleh itu justru menyolati. Ya. Menyolati enggak boleh. Li'anna al-maqsudil mutakallim al-mahudil mukhatab. Wa amma man'ud du'a lahum ala wajhi itlaq famin dalilin akhar, ya. Adapun larangan untuk mendoakan, ya, secara mutlak itu dijelaskan dari dalil yang lainnya. Sedangkan ayat ini yang dimaksud utamanya adalah menyolati jenazahnya. Ya, menyolati jenazahnya. Nah, di sini ada terjadi perbedaan makna syar'i dengan makna lugawi. Tetapi ingat kaidahnya. Ketika terjadi perbedaan makna syar'i dengan makna lugawi, maka hukum asalnya didahulukan makna syar'i. Sudah. Berarti di sini yang dimaksud adalah salat, bukan doa. Ya. Bukan doa. Apakah ada larangan mendoakan orang kafir yang mati? Ada, tapi ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lainnya, bukan yang dimaksud di ayat ini. Khusus di ayat ini larangan untuk menyolati jenazahnya. Ya. Nah. Baik, sekarang contoh misal makhtalafa fihi al-ma'nayan wa quddima fihi al-lughawi. Contoh, ya, yang berbeda dua makna, makna lugawi dengan makna syar'i. Tetapi didahulukan di sini makna yang lugawi. Kapan didahulukan makna yang lugawi? Ketika didapati ada dalil yang kuat. Kalau yang dimaksud itu lugawi, bukan syar'i. Hukum asal yang didahulukan adalah syar'i. Tapi terkadang lugawi dipakai ketika dari sisi syar'i tidak nampak yang kuat dari segi bahasa lugawi. Kita lihat contohnya disebutkan oleh Syekh di surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ya, wa shalli 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah. Tutahhiruhum, yang akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan akan mensucikan mereka. Wa shalli 'alaihim. Dan salatlah atas mereka. Ada kata salat lagi di sini. Ya, salatlah atas mereka. Kata salat bisa makna syar'i, bisa makna lugawi. Kalau makna syar'i apa? Salat. Kalau makna lugawi? Doa. Kata salat di sini mana yang jelas? Kita lihat konteks ayatnya. Mana yang lebih pantas? Lihat. Ambillah, ya, dari harta-harta mereka sebagai sedekah yang akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Lalu salatlah atas mereka. Kira-kira yang dimaksud salat atau doa? Yang sholat angkat tangan. Sekali lagi, Anda baca ayatnya. Khud, ambillah. Min amwalihim, dari harta mereka. Ambil. Sebagai apa? Sodakoh. Ya, ambil. Sebagai sodakoh. Akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Kemudian sholatlah. Yang sholat begini siapa? Yang sholat siapa? Yang doa? Yang doa jumhur, ya. Yang doa jumhur ulama. Hah? Yang benar di sini al-murad, yang dimaksud dengan salat di sini adalah doa. ambil harta dari mereka sebagai sedekah, membersihkan mereka, mensucikan mereka, dan doakan mereka. Masa sholatkan mereka? Hah? Disolati? Enggak kan? Nah, tapi didoakan. Nah, ini yang dimaksud tadi. Hukum asalnya memang ya makna syar'i yang didahulukan. Tapi kadang makna lugawi yang dipakai ketika memang makna syar'i enggak cocok. Ya, ketika makna syar'i enggak cocok. Maka yang dimaukan di sini bisalat huna ad-du'a. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah doa. Ya, apalagi ada dalil yang menjelaskan akan hal ini dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa, ya. Qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza utiya bi sadaqati qaumin shalla alaihim. Fa atahu abi bi sadaqatihi fa qala Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Nah, ini diperkuat dengan hadis Nabi. Ya, dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diberi sedekah, datang orang kepada Nabi menyerahkan sedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla alaihim. Menyolatinya. Enggak mungkin menyolatinya begini, tapi maksudnya mendoakannya. Ketika datang para nabi bawa sedekah, Nabi menyolatinya. Maksudnya mendoakannya. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Abi Aufa, bapakku juga datang kepada Nabi dengan membawa sedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, ya semoga salawat, ya maksudnya doa, ya atas keluarga Abu Aufa. Nah. Kemudian kata Syekh wa amthilatu mattafaqa fihi al-ma'nayan asy-syar'iyyu wal-lughawiyyu katsiratun. Adapun contoh-contoh yang ada kesamaan ya antara makna syar'i dengan makna lugawi, ada kesamaan antara makna syar'i dengan makna lugawi banyak, seperti apa? Kasama, ya, kasama makna lugawi sama, artinya langit, ya, atas. Makna lugawi as-sama itu atas. Makna syar'i as-sama juga langit. Ya, langit itu di atas, ya. Kemudian al-ard, bumi. Secara bahasa berarti bumi. Secara syar'i juga bumi. Kemudian as-sidq, ya, jujur. Secara bahasa jujur. Syar'i juga jujur. Alaikum bis-sidqi. Ya, fa inna sidqa yahdi ilal bir, kata Nabi, hendaknya kalian jujur karena kejujuran mengantarkan kalian kepada kebajikan. Ini antara makna syar'i dengan makna lugawi tidak bertentangan. Sama, makna lugawi begitu, makna syar'i juga begitu. Beda dengan kata sholli. Kalau makna lugawinya apa? Doa, makna syar'inya salat, ya. Nah. Kemudian al-kadzib, dusta. Ini makna lugawi, makna syar'i sama. Al-hajar, batu. Makna lugawi, makna syar'i sama, ya. Al-insan, manusia. Makna syar'i insan, makna lugawi juga insan. Ini kata-kata yang memang ada kesamaan antara makna lugawi dengan makna asy-syar'i. Nah. Jadi kalau berbeda, kalau sama itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau berbeda. Nah, maka hukum asal didahulukan makna yang syar'i, tapi kadang-kadang dipakai juga makna yang lugawi ketika makna yang syar'inya tidak pas. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berikutnya Syekh akan membahas tentang perbedaan, ya, perbedaan dalam tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu tafsir dengan menggunakan asar. Baik asar sahabat atau tabi'in, ya, ini. Qala al-ikhtilafu al-waridu fit tafsir bil ma'thur ala thalathati aqsam. perbedaan yang ada dalam tafsir dengan asar, ya, itu ada 3 macam. Ingat, tafsir dengan asar maksudnya perkataan sahabat atau tabi'in, ya. Jadi kadang-kadang para sahabat dalam tafsirannya berbeda tentang satu ayat, berbeda, atau para tabi'in juga dalam tafsirannya berbeda. Ini bagaimana kita menyikapi perbedaan ini, ya? Apalagi di kalangan para sahabat itu kan ada sahabat-sahabat yang memang terkenal perhatiannya terhadap tafsir. Ada juga yang tidak. Tapi secara umum para sahabat itu paling paham tentang Al-Quran. Jadi tidak menutup kemungkinan terjadi adanya perbedaan tafsiran dari kalangan mereka. Bagaimana kita menyikapinya? Setelah kita tahu rujukan utama dalam tafsir itu adalah tafsir Quran bil Quran, kedua tafsir Quran dengan sunnah, ketiga tafsir Quran dengan sahabat, berikutnya tafsir Quran dengan tabi'in. Ya. Qala al-qismul awwal, bagian yang pertama. Al-ikhtilafu fil lafzi duna makna. Perbedaan yang terjadi dalam lafaz. Ya, tidak dalam makna. Tidak dalam makna. Ya. Secara makna sama. Hanya lafaz saja yang berbeda ketika menafsirkan Al-Qur'an. Kita kasih contoh, ya. Dan sebelumnya Syekh Utsaimin mengatakan hadza la ta'sir lahu fi makna ayah. Ini tidak membahayakan. Ingat, ini tidak membahayakan. Berbeda dari segi lafaz saja dalam menafsirkan. Mungkin berbeda bahasa lah. Ya. Seperti bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Singapura. Ya, kalau makna sama. Ya, seperti dalam bahasa Indonesia pintu darurat, dalam bahasa Malaysia pintu kecemasan. Ya. Ini ya. Kalau dalam bahasa Indonesia cepat, dalam bahasa sini laju. Ya, laju. Dalam bahasa Indonesia lewat, sini lalu. Nah, kayak gitu. Tapi artinya sama, maknanya sama. Nah, di antara para tabi'in, para sahabat, kadang ada yang begitu. Secara makna mereka menafsirkan sama. Cuma bahasanya yang berbeda. Ya, bahasanya yang berbeda. Ini tidak bahaya. Perbedaan yang seperti ini enggak bahaya. Jadi, samalah tidak bahaya perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia atau Singapura. Enggak masalah. Apalagi kalau semuanya bermanhaj salaf. Ya kan? Enggak jadi masalah beda bahasa itu. Karena yang menyatukan adalah manhaj salaf. Ini yang akan membuat kita bersatu sampai hari kiamat. Ya. Bersatu. Tidak akan terputus. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus kita dipersatukan di atas manhaj ini sampai kita meninggal dunia. Ya, insyaallah. Kita berdoa kepada Allah tidak hanya bertemu di dunia sekarang ini, tapi sampai nanti. Di akhirat kita dipertemukan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita bahagia dengan penuh kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, contohnya di sini kata Syekh Utsaimin, surat Al-Isra. Di surat Al-Isra ayat yang ke-23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabbmu telah menetapkan atau memerintahkan, telah qadha. Karena nanti ada perbedaan dalam hal qadha, tafsiran kata qadha, ya. Dan Rabbmu telah qadha, telah memerintahkan, telah mewasiatkan, ya. Alla ta'budu illa iyyah, agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kita lihat tafsirannya. Kalau kita buka tafsirannya, maka di sana ada tafsiran Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas qadha ay amaro. Kata sahabat Ibnu Abbas yang dimaksud dengan qadha adalah amaro, memerintahkan. Wa qala Mujahid. Mujahid berkata qadha ay wasa. Mujahid berkata yang dimaksud dengan qadha adalah wasa, mewasiatkan. Wa qala Rabi Ibnu Anas. Kemudian dikatakan oleh Rabi bin Anas bahwa yang dimaksud dengan qadha di sini aujaba, mewajibkan. Coba lihat. Dalam menafsirkan kata qadha, ya, dan telah qadha Rabbmu agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kata sahabat Ibnu Abbas, qadha artinya memerintahkan. Kata Mujahid, qadha artinya wasso, mewasiatkan. Kata Rabi bin Anas, qadha artinya mewajibkan. Sekarang kira-kira tiga makna ini bertentangan atau tidak? Tidak. Memerintahkan ya sama dengan mewasiatkan, ya. Memerintahkan, mewasiatkan sama dengan mewajibkan. Jadi secara lafaz saja yang berbeda. Kalau makna sama. Nah, ini contohnya. Tafsiran ini tidak berbahaya. Ya. Jangan kemudian antum baru belajar tafsir langsung mengatakan ikhtalafa al ulama tafsir. Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam masalah ini. Mujahid mengatakan ini, Ibnu Abbas mengatakan ini, Rabi bin Anas mengatakan ini. Warrajih, yang rajih adalah sahabat Ibnu Abbas. Padahal semua artinya itu sama, gitu. Cuma beda lafaz saja. Ya, jangan sampai seperti itu. Wah, udah belajar tafsir, akhirnya yang seperti ini diangkat. Berbeda pendapat para ulama tafsir. Padahal perbedaannya itu tidak membahayakan. Hanya perbedaan lafaz, makna sama semua. Jangan sampai dikatakan yang rajih. Di sini tidak ada yang rajih. Semuanya sama. Ya, maknanya sama. Dan tidak membahayakan. Tidak perlu orang butuh kepada yang rajih. Ya. Anda mau mengatakan waso, mewasiatkan, silakan. Mau mengatakan mewajibkan, silakan. Mau mengatakan memerintahkan, silakan. Semua itu sama tafsirannya. Ya, maknanya. Nah, ini contoh perbedaan secara lafaz tidak membahayakan makna. Ya, tidak membahayakan makna. Nah, sekarang al-qismu tsani. Yang kedua, ya. Tadi bagian yang pertama, sekarang bagian yang kedua. Break dulu atau selesai dulu ya? Nah, kita insyaallah nanti dilanjutkan kembali. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.